السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده رسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وقولوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله تعالى جميعا، إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى بعد ما لم يبرب هجعيني كتالا جدك الكمالي كجية بحث الكتاب تري رسالة yang berjudul Peran Wanita dalam Memperbaiki Masyarakat, sebuah risalah yang ditulis oleh Fadilah Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada malam yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan di dalam menyebutkan beberapa hal dari perbekalan yang harus dimiliki oleh seorang wanita di dalam mengambil andilnya, mengambil perannya di dalam memperbaiki masyarakat. Kata Syekh Al-Mu'allif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahallahu taala: المقوم الرابع حسن التربية. Perbekalan yang keempat, perkara yang keempat yang harus dimiliki seorang wanita di dalam hal mengambil andil dan perannya di dalam memperbaiki masyarakat ialah husnu tarbiyah, kebagusan di dalam hal mendidik. Sebagaimana kita mengetahui bahwasanya wanita ini adalah dia menjadi seorang murabbiyah, dia menjadi seorang pendidik. Bahkan wanita adalah merupakan al-madrasatul ula, merupakan sekolah pertama yang generasi dari generasi manusia atau generasi berikutnya mengambil pendidikan. Sehingga bila mana wanita yang mana dia juga memiliki kewajiban di dalam peran memperbaiki masyarakat, maka dia harus menjadi seorang yang hasanatu tarbiyah, seorang yang baik, yang elok di dalam hal tarbiyahnya, seorang yang bagus di dalam tarbiyahnya. Kata al-muallif rahimahallahu taala: ay an takunu mar'atu hasanat tarbiyati li auladiha, yaitu wanita itu harus menjadi seorang wanita yang bagus di dalam hal mendidik anak-anaknya. لأن أولادها هم رجال المستقبل ونساء المستقبل، karena anak-anaknya itulah yang akan menjadi rijalul mustaqbal, menjadi generasi lelaki di masa depan dan generasi wanita di masa depan. Agar melahirkan generasi lelaki dan wanita di masa depan dengan terbiah hasanah, terbiah yang baik, maka hendaklah generasi-generasi itu dididik dengan didikan yang baik. Tentu didikan yang baik memerlukan seorang pendidik yang baik. Maka dalam hal ini, seorang wanita, bila mana dia seorang murabbiyah, muallimah, mudar, da'iyah, mesti ia di dalam dirinya memiliki husnul tarbiyah, memiliki kebagusan, keelokan dalam hal mendidik. Wa awwal ma yansha'una yuqabiluna hadhihi al-um. Pertama kali generasi tersebut, lelaki maupun wanita, pertama kali ya, mereka tumbuh berkembang, yang mereka jumpai langsung adalah al-um, adalah ibu. Bukan orang lain. Ketika kita lahir, ketika kita lahir, tumbuh berkembang, tentu yang pertama yang kita jumpai, yang pertama yang kita tatap muka langsung adalah al-um, adalah seorang wanita. Adalah seorang wanita. Apakah dia ibu secara khusus ataukah yang lainnya dari wanita-wanita yang mereka telah yang merawat anak-anaknya yang kecil. Fa idza kanat al-um 'ala janibin min al-akhlaq wa husn al-mu'amalati wa dhahara 'ala aydiha wa tarabba 'alayha fa innahum sawfa yakunu lahum atharun kabirun fi islah al-mujtama'. Maka bila mana sang ibu itu berada di atas akhlak yang bagus, akhlak yang baik, dia bagus dalam hal muamalah, dan para generasi-generasi tersebut, lelaki maupun wanita, mereka nampak dan tumbuh di atas kedua tangannya, yakni di atas didikannya. Wa tarabba 'alaiha, mereka terdidik di atas ya didikan sang wanita tersebut, sang ibu tersebut. Maka kelak nanti para generasi ini, laki maupun wanita, akan memiliki pengaruh yang besar di dalam memperbaiki masyarakat. Maka bila kita menginginkan agar masyarakat kita menjadi baik, melahirkan generasi yang baik, tentu kita memerlukan seorang pendidik yang baik. Naam. Oleh karena itu, barakallahu fikum. Ya, para sahabat, radhiyallahu ta'ala alaihim ajma'in, merupakan generasi dari umat ini, generasi yang terbaik. Demikian pula para tabi'in merupakan generasi yang terbaik yang dipuji oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya dikarenakan mereka mengambil tarbiyah dari tarbiyah baginda Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Para sahabat, mereka mengambil tarbiyah, mereka terdidik di atas didik dari Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Demikian pula para tabi'in yang mereka terdidik dan mengambil tarbiyah dari tarbiyah para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in, sehingga Allah jalla subhanahu wa taala memuji mereka, Rasul alaihi salatu wasalam memuji. Maka ayuhal muslimun, hendaklah kita ya memperhatikan perkara ini. Tentu setiap kita menginginkan masyarakat kita ini masyarakat yang baik, masyarakat yang berakhlakul karimah. Namun tentu kita harus melakukan sebab-sebab yang menjadikan masyarakat kita berakhlak karimah. Lidzalika yajibu 'alal mar'ati dzatil auladi an ta'tani bi auladiha. Oleh karena itu wajib bagi wanita yang memiliki anak memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Wa an tahtamma bi tarbiyatihim. Ia peduli di dalam mendidik mereka. Ia perhatian di dalam mendidik, membina mereka. وأن تستعين إذا عاجزت عن إصلاحهم وحدها بأبيه أو بولي أمرهم. Dan ia meminta bantuan apabila ia lemah, tidak sanggup di dalam memperbaiki anak-anak mereka dengan sendirinya, maka boleh ia meminta bantuan kepada kepada ayah mereka, yaitu kepada ayah anak-anaknya, yaitu kepada suaminya, ataukah kepada wali amrihim, ya, kepada para wali dari sang anak-anak tersebut, apakah dari saudaranya ataukah dari pamannya, ataukah dari kakeknya, atau yang lainnya dari wali amri mereka. Idza lam yakun lahum abun min ikhwatin aw amamin aw bani ikhwatin aw ghairi dhalik, ya, boleh juga dia meminta bantuan dengan wali amri mereka bila anak-anak tersebut tidak memiliki ayah, ya, dia meminta bantuan dari kalangan saudara-saudaranya, ya, atau paman-pamannya, atau sepupu-sepupunya, atau selain daripada itu dari wali amrihim, ya, dari wali amri mereka, para wali mereka di dalam hal membina dan mendidik. Naam, karena tentunya, ya, walaupun dia seorang wanita atau seorang murabbiyah, memiliki keterbatasan, ya. Dan wanita itu tentunya memiliki kelemahan yang tidak dimiliki oleh, ya, yang kelemahan yang tentunya berbeda dengan lelaki dalam hal ini. Sehingga bila mana wanita tidak sanggup di dalam mendidik anak-anaknya, maka dibolehkan bagi mereka untuk meminta bantuan kepada apa yang disebutkan tadi. Wala yanbaghi lil mar'ati an tastaslima lil waqi', dan tidak sepatutnya wanita menerima kenyataan. Ia pasrah terhadap kenyataan. Wa taqulu, dan dia mengatakan, sarun nasu ala hadha fala astati'u an ughayyira. Dan ia mengatakan, manusia sudah berjalan di atas ini, manusia sudah terbiasa dengan ini, sehingga aku tidak sanggup untuk merubah. Li'annana law baqina hakadha mustaslimina lil waqi' ma tamma al-islah. Sebab bila mana kita tetap seperti itu keadaan kita, pasrah dan menerima terhadap kenyataan realita kehidupan yang ada, maka kata beliau, ma tamma al-islah, niscaya perbaikan itu tidak akan terwujud, ya, tidak akan terwujud dengan baik. Naam, dikit-dikit pasrah dengan mengatakan sudah seperti ini keadaan yang berlaku, sudah seperti ini keadaan yang terjadi. Naam, dan dalam hal ini tidak sepatutnya bagi seorang murabbi maupun murabbiyah untuk istislam, menerima dan pasrah terhadap kenyataan realita kehidupan yang ada. Idh inna al-islaha la budda an yughayyira ma fasada ila wajhin salih. Sebab tindakan perbaikan itu mesti dapat merubah apa yang rusak pada arah yang baik. Naam. Bila mana ada kerusakan, maka harus diperbaiki. Bukan dibiarkan, bukan menerima, bukan pasrah dengan mengatakan bahwa sudah seperti inilah keadaan. Mesti harus ada islah, merubah apa yang rusak dari keadaan tersebut kepada arah yang baik. Wala budda an yughayyira salih ila ma huwa aslah hatta tastaqim al-umur, dan mesti ia merubah yang baik kepada yang lebih baik hingga perkara dan urusan itu menjadi lurus. Naam, menjadi baik. Jadi hal yang baik dirubah menjadi kepada yang lebih baik, hal yang buruk dirubah kepada yang baik, yang baik dirubah kepada yang lebih baik. Ini adalah tindakan atau merupakan andil di dalam al-islah, melakukan tindakan di dalam perbaikan. Thumma inna at-taslima lil waqi' amrun ghairu waridin fi syari'ati al-islamiyah. Kemudian bahwasanya tindakan menerima kenyataan, pasrah dan tunduk kepada kenyataan adalah merupakan perkara yang tidak terdapat penyebutannya dalam syariat Islamiyah. Tidak ada. Walihada lamma bu'ithan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ummatin musyrikatin ya'budu afraduha al-asnam. Oleh karenanya tatkala baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus pada umat yang melakukan kesyirikan, yang individu-individu umat tersebut menyembah berhala. Wa yaqta'una al-arham, memutuskan hubungan rahim. Wa yadhlimuna wa yabghuna 'ala an-nas bighairi haqq. Mereka berbuat zalim. Mereka berbuat jahat kepada manusia dengan tanpa cara yang dibenarkan. Lam yastaslim an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW tidak tunduk dan tidak pasrah, tidak menerima kenyataan keadaan itu. Balam ya'zanillahu lahu an yastaslima lil amri al-waqi'. Bahkan Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan beliau untuk menerima, untuk pasrah terhadap kenyataan, perkara kenyataan atau realita tersebut. Tidak. بل قال سبحانه له bahkan Allah jalla wa ala berfirman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyampaikan apa yang beliau diperintah oleh Allah. Allah jalla wa ala berfirman, fasta bima tu'maru wa a'rid 'anil jahilin. Sampaikanlah apa yang engkau diperintah dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Naam. Sehingga dari ini menunjukkan kepada kita bahwa yang wajib bagi kita adalah tetap melakukan tindakan islah, perbaikan, menyampaikan kebenaran, ya, menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berpaling menjauh dari kesyirikan. Jadi tidak ada istilah istislam lil amril waqi, ya, pasrah di dalam menerima perkara kenyataan realita hidup dari kondisi dan keadaan masyarakat. Yang wajib adalah tetap menyampaikan, yang wajib adalah tetap melakukan tindakan dan islah, perbaikan terhadap apa yang rusak, dibawa kepada arah yang baik atau kepada arah yang lebih baik. Naam. Inilah contoh dari baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam dalam keadaan beliau diutus di tengah bangsa yang individu dari bangsa tersebut menyembah berhala, melakukan kesyirikan kepada Allah Jalla Subhanahu wa taala. Baginda Nabi kita Muhammad alaihi wasallam tidak diam, tidak tunduk dan pasrah terhadap kenyataan atau realita yang ia alami. Namun beliau tetap menyampaikan apa yang Allah Jalla wa ala perintahkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Amarahu subhanahu an yasda' bil haqqi. Allah Jalla wa'ala memerintahkan beliau untuk menyampaikan kebenaran. Wa an yu'ridu 'anil musyrikin. Dan Allah Jalla wa'ala memerintahkan beliau agar berpaling dari orang-orang musyrik. Paling. Berpaling dari kesyirikan mereka. Naam, berpaling dari kekufuran mereka. Namun tetap menyampaikan kebenaran. Ya, menyampaikan kebenaran. Tidak bermasa bodoh. Tidak bertindak bodoh. Namun beliau tetap menyampaikannya. Wa yatanasa syirkahum wa udwanahum hatta yatimma lahu al-amr. Dan Allah Jalla wa Ala memerintahkan beliau untuk pura-pura lupa, pura-pura lalai terhadap kesyirikan mereka dan perbuatan mereka yang melampaui batas hingga urusan beliau itu terwujud dengan sempurna. Naam. Barakallahu fikum. Ya. Bukan ya tanasi basa-basi dengan menjual prinsip dan akidah, tidak. Namun beliau adalah pura-pura membiarkan kesyirikan, pura-pura terhadap lupa terhadap kesyirikan mereka atau kejahatan mereka. Tujuannya adalah agar beliau sanggup menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Naam. Ini adalah merupakan salah satu metode di dalam dakwah yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan husnul tarbiyah, dengan kelembutan. Wa hadha huwa alladhi hasal, inilah yang terjadi. Ya, inilah yang terjadi. Naam, qad yaqulu qail, ya kata beliau, terkadang ada yang mengatakan inna min al-hikmati an nughayyir. Terkadang ada yang mengatakan bahwa termasuk perkara yang hikmah adalah kita merubah. Nah, ada sebagian mengatakan demikian. Lakin laisa bisur'ati allati nuriduha, akan tetapi bukan dengan cara segera, cara cepat yang kita kehendaki. Li'anna al-mustama'a ala khilafi ma nuridu min al-islah. Karena masyarakat itu berbeda dengan apa yang kita inginkan dari perbaikan. Ya, mereka berada pada posisi yang berbeda, yang menyelisihi apa yang kita inginkan dari perbaikan. Fahina idzin la budda an yantaqila al-insanu bin-nas li islahihim min al-ahamm ila ma huwa dunah. Maka di saat itu mesti seorang manusia di tengah manusia, ya, seorang insan di tengah manusia, ia berpindah kepada memperbaiki mereka dari perkara yang paling penting diarahkan kepada yang di bawahnya. Mungkin ini perkara yang penting. Namun terkadang di sana kondisi masyarakat adalah ala khilafi ma yuriduhu, menyelisih apa yang inginkan. bahkan ada tantangan-tantangan, ada rintangan-rintangan, ada cabaran-cabaran. Sehingga barakallahu fikum, sebagian ada yang mengatakan ya berpindah kepada yang di bawah dari perkara yang penting tersebut. Ay yabda bi islahil ahammi wal akthar ilhahan, yaitu dia memulai dengan memperbaiki hal yang paling penting dan yang paling ilhah, yang paling mendesak. Tsumma yantaqilu bin nasi syai'an fa syai'an hatta yatimma lahu maqsuduh. Kemudian ya ia membawa manusia tersebut. Naam. Berpindah dengan membawa manusia itu sedikit demi sedikit di dalam terbiahnya, di dalam pendidikannya, hatta yatimma lahu maqsuduh, hingga tujuannya itu menjadi terwujud sempurna baginya. Ala kulli hal, yang wajib adalah tetap melakukan islah. Tetap melakukan al-islah, perbuatan atau tindakan di dalam memperbaiki, yang tujuan daripada itu adalah bagaimana terwujud sempurna tujuan daripada islah tersebut. Nah, ini sebagian manusia mengatakan demikian. Yang pada intinya adalah tidak ada tindakan al-istislam, tidak ada perbuatan atau tindakan untuk menerima dan pasrah terhadap kenyataan yang ada. Al-muqawwamul khamis, ya. Perbekalan yang harus dimiliki oleh seorang murabbi, seorang wanita di dalam hal ini, yang kelima ialah an-nasyatu fid da'wah, adanya rasa giat di dalam dakwah. Bahwa seorang wanita pun harus memiliki rasa giat di dalam dakwah, seperti halnya lelaki di dalam hal terbiah, di dalam hal ta'alim, mendidik, mengajarkan ilmu. Di dalam dakwah dia harus memiliki nasyat, memiliki rasa giat, rasa semangat. Naam. Ay an yakuna lil mar'ati dawrun fi tasfifi banati jinsiha, yaitu sang wanita tersebut memiliki peran di dalam tasfif, di dalam membuat wanita-wanita yang sejenisnya dari kalangan para wanita, membuat mereka itu pandai, menjadi cerdas di dalam mencerdaskan para wanita. Naam. Dia harus memiliki peran dalam hal ini, peran dalam mencerdaskan para wanita. Wa dzalika min khilal al-mustama', dan hal itu dilakukan dari salah-salah masyarakat. Ketika ia berada di tengah masyarakat, maka ia harus memiliki peran di dalam mencerdaskan wanita yang semisal dia. Sawa'un kana fil madrasah, sama saja apakah itu di sekolah, awil jami'ah atau di universitas, aw fi marhalatin ma ba'da al-jami'ati kadirasatil 'ulya, atau dalam tingkatan apapun setelah universitas, seperti pendidikan-pendidikan tinggi. Naam, mungkin setelah universitas S1, ya ada S2 atau S3, maka dia tetap harus memiliki peran di dalam mencerdaskan wanita-wanita yang semisal dia. كذلك ايضا من خلال المستمع فيما بين النساء من الزيارات التي يحصل فيها من الكلمات المفيده ما يحصل. Demikian pula di salah-salah masyarakat yang terjadi antara wanita, dari kunjungan-kunjungan yang mungkin di dalamnya ada kalimat-kalimat yang memberikan faedah. Naam, maka ia juga melakukan hal itu. Di tengah-tengah masyarakat, bila mana ia melakukan kunjungan-kunjungan ataukah perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya memungkinkan untuk menyampaikan kata-kata yang berfaedah, sepatah kata, nasihat, petuah, maka ia pun memanfaatkan hal tersebut, ya, di dalam mencerdaskan masyarakat, mengajarkan masyarakat, dia harus giat di dalam memanfaatkan kesempatan tersebut. Walaqad balaghana walillahil hamd, kata beliau, sungguh telah sampai kepada kami walillahil hamd, anna li ba'dhin nisa'i dawran kabiran fi hadhihi al mas'alah, bahwa sebagian para wanita memiliki peran yang besar di dalam masalah ini. Wa annahunna qad rattabna jalasatin li banati jinsihinna fi al ulum asy-syar'iyyah, dan bahwasanya mereka telah menyusun ya jalsa-jalsa, majlis-majlis, pertemuan-pertemuan untuk para wanita di dalam ilmu-ilmu syar'i. Yang ini beliau yang beliau sebutkan ini tentunya adalah apa yang ada di negara beliau di Arab Saudi. Naam. Yang mereka sebagian para wanita melakukan tindakan ini, ya, mengadakan jalasat, ya, kegiatan-kegiatan, acara-acara yang bertujuan di dalam menyampaikan ilmu-ilmu syar'i wal ulum al arabiyah, ilmu-ilmu bahasa Arab. Wa hadha la shakka amrun tayyibun tuhmadu al mar'atu alayh. Dan ini tidak diragukan lazim adalah merupakan perkara yang baik yang wanita itu terpuji. Masya Allah. Tentunya kita berharap juga, ya, yang semisal ini dilakukan oleh para wanita di negeri kita ini, secara khusus adalah para wanita salafiyat, para ummahat dan akhwat salafiyat, untuk melakukan kegiatan-kegiatan macam ini yang bertujuan di dalam mencerdaskan para wanita-wanita muslimah. Naam. Dan tentunya ini akan bernilai ibadah. Bernilai pahala bila mana dilakukan dengan ikhlas. Karena Allah tabaraka wa ta'ala. Wa thawabuhu baqin laha ba'da mautiha. Dan pahalanya tetap dia akan mendapatkannya walaupun setelah dia mati. Terus akan mengalirnya. Akan mengalir kepadanya. Dan ini akan tercatat sebagai pahala jariah bagi dia. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Iza matal insanun qata amalu illa min thalath. Apabila manusia itu meninggal dunia. Maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara yang terus akan mengalir pahalanya. Illa min sadaqatin jariyah. Yang pertama, kecuali dari sedekah jariah yang akan terus mengalir pahala dari sedekah jariah. Atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dapat diambil manfaatnya. Maka mencerdaskan wanita, mencerdaskan bangsa adalah bagian daripada ilmu yuntafa'u bihi. Dengan mengajarkan pada mereka ilmu syar'i, ilmu agama. Awaladin salihin yad'u lahu. Atau anak salih yang mendoakan kebaikan untuknya. Naam. Ini adalah amalan-amalan yang bila seseorang melakukannya semasa hidupnya. Dia melakukan sebab semasa hidupnya. Maka amalan ini pahalanya akan terus mengalir. Dia akan terus mendapatkannya walaupun dia telah mati. Ini menunjukkan pada kita keutamaan amalan-amalan jariah. Amalan-amalan yang mesti dilakukan dengan sebab, kata para ulama. Ya, harus ada sebabnya di semasa hidupnya. فَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ ذَاتَ نَشَاطٍ فِي مُجْتَمِعِهَا وَفِي نَشْرِ الدَّعْوَةِ. Apabila sang wanita itu, seorang wanita yang memiliki rasa giat di dalam masyarakatnya, di dalam menebarkan dakwah. مِنْ خِلَالِ الزِّيَارَةِ. Ya, dilakukan dari sela-sela kunjungan-kunjungan. Lawatan-lawatan, atau min khilal al-mustama'at fi al-madaris aw ghayriha, atau dari selah-selah, ya, kumpulan-kumpulan di sekolah atau kahyang semisalnya atau selainnya, kana laha atharun kabir wa dawrun wasi'un fi islah al-mustama'. Niscaya sang wanita itu memiliki pengaruh yang besar dan peran yang luas di dalam memperbaiki masyarakat. Subhanallah. Ini adalah bila sang wanita itu memiliki rasa giat, dan tentunya bukan hanya wanita dalam hal ini, termasuk adalah lelaki. Hadza huwa ma hadarani al-ana bin-nisbati li dawri al-mar'ati fi islah al-mujtama' wa dhikri muqawamat hadha al-islah. Inilah yang terbetik pada saya, yakni hal yang hadir yang terbetik pada saya sekarang berkaitan dengan peran wanita di dalam memperbaiki masyarakat, dan menyebutkan perbekalan-perbekalan hal-hal yang harus dimiliki oleh wanita di dalam mengambil andilnya atau mengambil bahagiannya di dalam memperbaiki masyarakat ini. Ada Allah subhanahu as'alu an yaj'alana hudatan muhtadin. Dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, aku memohon agar Allah jalla wa'ala menjadikan kita sebagai hudatan muhtadin. Sebagai orang-orang yang memberikan petunjuk dan yang mengambil petunjuk. Wa salihina muslihin. Dan orang-orang yang saleh dan yang melakukan perbaikan. Wa an yahabalana minhu rahmatan innahu al-wahhab. dan kita dan aku mohon kepada Allah semoga Allah menganugerahkan pada kita rahmat darinya karena sesungguhnya dialah yang Maha memberikan anugerah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Selesai dari risalah yang disebutkan oleh fadilatul syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Semoga risalah yang kita selesaikan ini dapat kita mengambil manfaat darinya dan dapat kita mengamalkannya di dalam mengambil peran kita, di dalam mengambil fungsi kita di dalam memperbaiki masyarakat. InsyaAllah kita cukup sampai sini dan kita lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan yang lain dengan pembahasan yang lain. Bismillah ta'ala. Kita akhiri. Subhanakallahu bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadhlu.